Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Radio TV dan para pendengar yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Kembali pada kesempatan yang mulia ini, kita akan bahas kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubaylan hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita masuki kaidah yang ke-52. Di mana beliau berkata bahwa ahlu sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-imamah, kepemimpinan dalam agama, itu terwarisi dari dua sifat, kesabaran dan keyakinan. Ya. Jadi, وَيَعْتَكِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ مَوْرُوثَةٌ مِنْ الصَّبْرِ عَنِ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ. Mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala menjadikan al-imamah, yani kepemimpinan fid din, dalam agama, terwariskan dari dua sifat, yani as-sabr wal-yakin, dari kesabaran dan keyakinan. Oleh karena itu, ulama berkata, tunalul imamatu bis-sabri wal-yakin, bahwa imamah diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Beliau menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala di halaman ke-319 dari surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka, di antara mereka, ha'immah, para pemimpin, imam-imam, yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yukinun, dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini merupakan dalil yang sangat jelas sekali, ya, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa al-imamah diraih dengan dua hal, dengan sabar dan dengan yakin. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam rahimahullah berkata, fa inna ad-din kullahu ilmun bil haqq wa amalun bihi, fal amalu bihi la budda min fihi min as-sabr, bal wa talabu ilmihi yahtaju ila as-sabr, kama qala Mu'adzun ابن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يمجد ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما فَيَجْعَلُهُمْ لِلنَّاسِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِهِمْ وَيَنْتَهُونَ إِلَى رَأْيِهِمْ. Syekhul Islam berkata, فَإِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ عِلْمٌ بِالْحَقِّ وَعَمَلٌ بِهِ. Agama semuanya adalah ilmu tentang al-haq dan mengamalkan al-haq. Jadi agama itu berisi tentang ilmu. Al-ilmun bil-haq, ilmu tentang al-haq, dan pengamalan tentang al-haq. Fal-amalu bihi labudda fihi minas-sabr. Mengamalkan agama, mengamalkan ilmu, harus didasari dengan kesabaran. Harus ada kesabaran. Bal, bahkan, kata beliau, menuntut ilmu juga membutuhkan kesabaran. Mu'adz berkata, atau kama qala Mu'ad, sebagaimana Mu'ad berkata radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal, kata beliau, alaikum bil ilm, wajib atas kalian ya untuk berpegang dengan ilmu, ya, menuntut ilmu. Kata beliau, fa inna talabahu lillahi ibadah. Karena sesungguhnya menuntut ilmu karena Allah bagian daripada ibadah. Menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala bagian daripada ibadah. Kemudian kata beliau, ya, wa ma'rifatahu khasyyah. Sedangkan ma'rifah, mengenal ilmu, adalah merupakan ketakutan. Khasyyah, bagian daripada khasyyah. Wal bahtsu anhu jihad. Membahas ilmu, ya, itu merupakan jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu kepada yang tidak memiliki ilmu, atau kepada orang yang bodoh, ya, orang yang belum punya ilmu, orang yang tidak punya ilmu, mengajarkannya merupakan sedekah. Wa muzakaratahu tasbih. Sedangkan muzakarah, mengulangi ilmu, membaca lagi ilmu yang sudah kita dapat, ini merupakan bagian daripada tasbih. Bihi yu'rafu Allah wa yu'bad. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dikenal, diketahui, dan dengannya Allah diibadahi. Wa bihi yumajjadu wa yuwahhad. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan diesakan. Yarfa'u Allahu bil ilmi aqwaman. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat suatu kaum, fayaj'aluhum lin-nasi qadatan wa a'immatan. Dan Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Yahtaduna bihim, yang mana manusia mengambil petunjuk, ya, dengan perantara mereka. Wa yantahuna ila ra'yihim, dan mereka, para manusia itu, mengambil pendapat para ulama, para pemimpinnya. Ya. Faja'ala al-bahth anil ilmi minal jihad. Kemudian, ya, Syekh Ubaylan berkata di sini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mendirikan al-bahs, ya, mencari ilmu, membahas ilmu, bagian daripada jihad. Wala budda fil jihadi minas sabr. Dan tentunya dalam jihad wajib harus sabar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Demi waktu asar, demi masa, atau demi masa, ya, demi masa, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 45, "Wa dzkur 'ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Ya. Sebutlah, ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ini hamba-hamba Allah yang khusus. Mereka adalah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah, tazakkar, uzkur, artinya tazakkar, ingatlah hamba-hamba kami, yakni Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Ulil aidi wal absar, mereka adalah hamba-hamba kami, kata Allah, yang memiliki kekuatan. Wal absar, dan memiliki ilmu. Ini al-basair fi din, arti al-basar, al-basair fi din, ya, ini tentang pengetahuan agama. Mereka memiliki pengetahuan din, agama. Surat Sad ayat 45. Beliau berkata, fal ilmu nafi' huwa aslul huda. Ilmu yang bermanfaat itu adalah pokok daripada petunjuk, hidayah, ya. Wal amalu bil haq huwa rasyad. Al-amal bil-haq, mengamalkan al-haq, mengamalkan ilmu, ini merupakan ar-rasyad, hidayah, jalan yang lurus. Wadiddul awal huwa ad-dhalal, wadiddul thani huwa al-ghay, atau al-nam, al-ghay. Lawan dari yang pertama adalah ad-dhalal, kesesatan. Dan lawan dari kedua adalah al-ghay, penyimpangan, kekeliruan. Ya. Wad-dhalal al-amal bighairi ilmin wal-ghay ittiba'ul hawa. Ad-dhalal, lafaz ad-dhalal maksudnya yang lebih tepat adalah beramal tanpa ilmu. Sedangkan al-ghay adalah mengikuti hawa nafsu. Al-ghay ini artinya mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini makna yang lebih tepat, walaupun kita jumpai dalam beberapa terjemahan, memang agak susah menerjemahkan kalimat ghay, sehingga sebagian penerjemah menerjemahkan juga dengan kesesatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, ayat pertama dan kedua, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Ya. Di ayat yang kedua Allah berfirman, مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Setelah Allah bersumpah dengan bintang, ya, bintang yang tenggelam. مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Ya, Allah berfirman, sahibukum, arti Nabi Muhammad SAW tidak tersesat, wa maghawa, dan tidak keliru. Ya, Nabi Muhammad tidak tersesat. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu sesat, ya, ini sebuah kekeliruan. Ya, Nabi Muhammad tersesat katanya, ini sebuah kekeliruan. Allah katakan di sini, ma dhalla sahibukum wa maghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad SAW, sahabat kalian, tidak tersesat dan tidak juga keliru. Fala yunalu al-huda illa bil ilm. Fala yunalu al-huda illa bil ilm. Hidayah tidak digapai kecuali dengan ilmu. Hidayah tidak digapai kecuali dengan ilmu. Wala yunalu ar-rasyadu illa bis-sabr. Dan ar-rasyad, ya, tidak didapat kecuali dengan kesabaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata di sini, ala innas sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Fa idza inqata'a ar-ra'su bana al-jasad. Ketahuilah bahwa kesabaran dalam iman kedudukannya itu seperti kepala dari jasad. Kepala dari jasad. Apabila kepalanya terputus, tidak ada, maka banal jasad, ya, hilang dari jasad, ya, maka jasad itu tidak bisa bergerak, artinya mati, ya. Summa rafa'a sawtahu, kemudian beliau mengangkat suaranya, faqal, dan dia berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah bahwa tidak ada keimanan bagi yang tidak memiliki kesabaran. Ini perkataan yang sangat luar biasa, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kesabaran itu kedudukannya seperti kepala, ya, kesabaran dalam keimanan kedudukannya seperti kepala dalam jasad. Nah, wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah taala berkata, وَأَسْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ تَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى الشَّرْعِ وَالْهَوَى عَلَى الْأَقْلِ. Beliau berkata, dasar dari seluruh fitnah, ya, dasar dari seluruh fitnah yang ada, sesungguhnya, kata beliau, dari mendahulukan ra'yu, pendapat manusia atau akal manusia, daripada syariat. Wal hawa 'alal aql, mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Fal awwal aslu fitnati syubuha. Yang pertama, yakni mendahulukan akal daripada dalil, daripada syariat, ini dasar dan pokok dari fitnah syubuhat. Ya, pokok dari syubuhat. Wasani aslu fitnati syahwa. Sedangkan yang kedua, yakni mendahulukan hawa nafsu daripada akal, ini dasar dari fitnah syahwat. Mendahulukan hawa nafsu dari akal. Fafitnatu syubhat tudfa'u bil yakin wa fitnatu syahawat tudfa'u bis sabr. Bagaimana cara menghindari dan mengusir fitnah itu? Ya. Fitnah syubhat bisa dicegah dengan keyakinan. Diusir dengan yakin. Dan fitnah syahwat dicegah dengan sabar. ولذلك جعل سبحانه إمامة في الدين منوطة بهذين الأمرين. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan imama fiddin. Ya, imama ini kepemimpinan dalam agama ini terikat dengan dua hal ini. As-sabr wal yakin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan. Karena dengan sabar fitnah syahwat akan dapat tercegah. Wa dengan yakin fitnah syubhat ya, penyimpangan pemikiran ini akan tercegah. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 24, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya dengan ayat ini ulama berkata, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan dengan keyakinan maka al imama fiddin, yakni kepemimpinan dalam agama bisa diraih. Ya. Bisa diraih. Sabar dalam menghadapi fitnah, dua fitnah ini, fitnah asyubuhat dan fitnah asyahawat. Fitnah asyubuhat dan fitnah syahawat. Syubuhat yang menyambar-nyambar, syubuhat yang datang itu banyak sekali. Ya. Dan diusirnya dengan yakin. Tentunya butuh ilmu. Ya. Dan mengusir fitnah syahawat juga yang datang itu dengan yang namanya as-sabr, dengan sifat sabar. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa'lam anna ar-rajula la yakunu imaman fid din hatta yakuna ra'san fid da'wati ila at-tauhid wal muwalati wal mu'adati fihi. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan menjadi imam, pemimpin dalam agama sehingga dia menjadi pemimpin dalam dakwah, mengajak manusia kepada tauhid, kemudian mengadakan loyal dan bara di atas tauhid ini. Ya. Al-wala wal bara'nya di atas tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, وَإِذِي بِتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْدِ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah ketika Allah, Nabi Ibrahim diuji oleh Rabbnya, yani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, بِكَلِمَاتٍ, dengan kalimat-kalimat, ya, dengan perintah-perintah dan larangan, ya, kalimat-kalimat Allah yang Allah berikan kepada Ibrahim. Fa'atammahun, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyempurnakannya, dapat mengamalkannya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin bagi manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, qala wa min zurriyyati, qala wa min zurriyyati, dan juga dari keturunanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ya. Janjiku tidak akan digapai oleh orang-orang yang zalim, kata Allah. Janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim lawan dari yang sabar, lawan dari yang punya ilmu, punya keyakinan. Ya. Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan mengangkat engkau sebagai imam, wahai Ibrahim, untuk manusia. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata, wa min zurriyati, dan juga untuk zuriyahku, keturunanku. Kemudian Allah menghabarkan bahwa janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya keimaman, imamah fid din, tidak akan digapai oleh orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay'in rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Yang artinya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Para pemirsa dan para pendengar, perlu saya ingatkan kalimat di sini, kalimat bura'a'u minkum. Ya. Ada yang baca bari, yang benar bura'a'u minkum. Ada yang baca juga bura', itu salah. Ya, yang benar bura'a'u minkum, bukan bura'u. Baik, kita lanjutkan. Nabi Ibrahim dan kaumnya yang bersama Nabi Ibrahim berkata kepada kaum musyrikin, ya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah, ya, dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir terhadap kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha, dan tampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abi, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai'. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu, dan aku tidak memiliki sesuatu pun yang bermanfaat untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak bisa mencegah azab Allah kalau Allah mengazab kau, mengadabmu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, kepada Engkau kami bertawakal. Kepada Engkau kami kembali, dan kepada Engkau tempat kembali. Wa'lam, ketahuilah, anna muttabi'al hawa laysa ahlan an yuta'. Ketahuilah bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu tidak pantas untuk ditaati. Laisa ahlan an yuta', bukan orang yang pantas, bukan orang yang layak untuk ditaati. Ya, jadi orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti syariat, bukan mengikuti dalil, tapi hawa nafsunya, orang tersebut tidak pantas untuk ditaati. Jadi siapapun yang mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti dalil, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai panutan, ya, tidak pantas untuk diikuti. Kita lanjutkan. Wala yakunu imaman wala matbu'a. Ya, tidak pantas untuk menjadi imam. Tidak pantas untuk diikuti. Ya. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala azzalahu 'anil imamah. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkirkannya, menurunkannya dari keimamahan, ya, dari sifat imamah. Enggak pantas untuk jadi imam. Wa naha an ta'ati, dan melarang untuk mentaati orang yang mengikuti hawa nafsu. Amma azluhu fa inna Allah subhanahu wa ta'ala qala li khalilihi Ibrahim. Adapun ya dicopotnya orang tersebut dari keimamahan, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada kekasihnya, khalilnya, yani Ibrahim, ketika Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya kami jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai imam untuk manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wa min zurriyati, begitu juga zurriyahku, yakni keturunanku, dari keturunanku. Kemudian Allah berkata, la yahnalu ahdi al-zalimin, janjiku tidak akan mengenai orang yang zalim. Janjiku tidak akan mengenai orang yang zalim. Maksudnya apa? Ay, la yahnalu ahdi bil imamati zalima. Janjiku yang aku janjikan kepada seseorang untuk menjadi imam, pemimpin, tidak akan digapai oleh orang yang zalim. Wa kullu man ittaba'a hawahu fa huwa zalim. Dan setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia adalah orang yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 29, bal ittaba'a alladziina zalamu ahwaahum bighairi ilm. Ya. Bal ittaba'a alladziina zalamu ahwaahum bighairi ilm. Bahkan orang-orang yang zalim itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Wa amman nahyu an ta'atihi, adapun larangan mentaati orang yang zalim, ini Allah firmankan di surah Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, janganlah kau mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang mengikuti hawa nafsunya, ya, daripada mengikuti dalil, daripada mengikuti syariat, dilarang untuk ditaati. Wa kana amruhu furuta, dan perkara dia adalah melampaui batas. Nah, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk membaca kaidah yang ke-52 ini, di mana Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-imamah fid din itu digapai dengan dua sifat, yaitu as-sabr wal yakin. Sebelum saya buka untuk tanya jawab, saya ada sedikit tadi kita menyinggung tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Najm ayat yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad tidak tersesat dan tidak keliru. Ya, berhubung dengan penafsiran Al-Quran, karena ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tersesat, maka hendaknya setiap yang mau menafsirkan Al-Quran, hendaknya kembali kepada tafsir Al-Quran Al-Karim. Saya kasih contoh bahwa makna dari surat Ad-Duha, ya, di ayat yang 7, ya, wa wajadaka dhalan fahada. Kita lihat tafsirnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menurunkan tafsir Quran bil Quran. Imam An-Nawawi menurunkan surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, kami wahyukan kepada engkau ruh dari perkara kami, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, sebelumnya engkau wahai Muhammad tidak tahu apa itu alkitab, tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u, akan tapi kami jadikan dia cahaya yang dengannya kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dengan kalimat yang sopan. Dan kalimat yang sopan, enggak boleh kita mengatakan dengan dasar ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu sesat atau tersesat, ya. Nah, dan di antara tafsirnya kata Ibnu Katsir, innal murad bihadza, maksud dari apa namanya Nabi Muhammad dhalan di sini, itu artinya dhalla fi syi'ab Makkah wa huwa saghir thumma raja. Ketika kecil Nabi Muhammad SAW tersesat di lembah-lembah di Makkah, kemudian dia kembali, ya. Kemudian di antaranya juga Ibnu Katsir menyampaikan wakila, menyampaikan maknanya pun di ada yang berpendapat innahu dhalla wa huwa ma'a ammihi fi tariq asy-Syam. Pernah Nabi Muhammad SAW tersesat, nyasar ketika jalan, ya, di Syam, di jalan Syam. Waktu raqiban naqatan fil lail, ketika Nabi Muhammad SAW menunggangi unta di malam hari. Kemudian kata beliau, faja'a iblis fa'adala biha anit tariq. Iblis datang kemudian memindahkan jalannya, menyesatkan jalannya Nabi Muhammad SAW. Faja'a Jibril fanafakha iblis nafkhatan dhahaba minha ila al-Habasyah. Kemudian Jibril datang dan meniup dan membuat iblis pergi ke Habasyah. Tsumma adala bi rahilati ila at-tariq hakahuma al-Baghawi. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW jalannya lurus kembali, ya. Artinya menapaki jalan yang benar. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil. Oleh karena itu ketika kita menafsirkan Al-Quran, hendaknya kita baca tafsir. Haram bagi siapapun yang berbicara tentang Al-Quran dan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya, kita malu sama Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Ya, dan ketika menafsirkan Quran juga harus bisa bahasa Arab minimalnya. Ulama berkata, la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah man lam yakun 'aliman bi lughatil Arab. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak mengerti bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kita kembali bahwa kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-52 ini membahas tentang imamah fiddin, ya. Imamah fiddin diraih dengan dua hal, dengan sabar dan dengan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat ini. Dan ikhwatul Islam, selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang memperdalam dan memperluas pembahasan ini, silakan bisa bertanya langsung di 0218236543 seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustaz, atau Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami akan mengangkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Miss Diaceh. Silahkan, Ibu. Ini masalah apa nih? Masalah syubhat. Ya. Masalah syubhat itu gimana ya? Masalah syubhat itu apa yang tidak bisa kita lakukan? Satu lagi, misalnya kita berdoa sama Allah, misalnya kita kepingin ini, berdoanya kan habis itu nggak tercapai secapa yang kita kepingin itu, walaupun kita sholat tahajud, misalnya kita dagang itu, kan tak doa agar tercapai misalnya apa yang keinginan kayak itu. Karena waktu masih almarhum anak kami, sebenarnya dagangan kami masih lancar dan laris gitu. Itu sekarang sudah temannya ya, sudah tidak sedikit lah yang gitu ya. Iya. Mohon doa Ustaz sedikit gimana yang untuk saya kayak mana misalnya. Satu lagi Ustaz, salat zuhur ini yang berapa kita salat? 12 rakaat atau 8 rakaat? Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan. Nah. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Nah, jadi untuk masalah yang pertama tentang syubhat, ya, masalah syubhat, kita harus ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, ya, bahwa syubhat itu didasari dengan apa? Didasari dengan mendahulukan akal daripada wahyu, ya, didasari dengan mendahulukan akal daripada wahyu, ya, dan mendahulukan akal daripada syariat. Ini merupakan pokok daripada semua kesesatan, asal daripada semua syubhat, ya. Jadi penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan itu mendahulukan akal kita daripada daripada syariat. Dan ini biangnya adalah iblis. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, ya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada apa? Kepada Adam. Apa yang terjadi? Malaikat semuanya sujud. Allah katakan fasajadu, malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Ya. Dalam ayat-ayat yang lain yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dia tidak mau menerima perintah Allah dan membenturkannya dengan akalnya. Ya. Dia berkata, apakah saya sujud kepada Adam yang kau ciptakan dari apa? Dari tanah. Kau ciptakan dari tanah, sedangkan kau ciptakan aku dari api, dan aku lebih baik daripada Adam. Nah, lihat. Membantah syariat dengan akal. Jadi, karena membantah syariat dengan akal, maka dia jadi sesat, menyimpang. Yang dulunya iblis ini adalah di surga, ya, makhluk Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sebab dia membantah perintah Allah dan bantahannya dengan akal, Allah Subhanahu wa taala hukumi dia jadi orang, jadi makhluk yang kafir, ya, dan Allah hinakan dia. Oleh karena itu, sebab utama penyimpangan, kesesatan adalah apa? Mendahulukan akal daripada syarak, mendahulukan akal daripada syariat. Dan tentunya bagaimana caranya? Caranya adalah dengan thalabul ilm, ya, belajar. Caranya kita harus tunduk istislam kepada apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun misalkan datang Al-Quran dan Sunnah, belum bisa kita cerna dari sisi akal, kita tunduk sudah. Ya, berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW terbuka zaman sekarang oleh ilmu kedokteran, ilmu-ilmu dan teknologi sekarang. Ya. Yang dulu bisa enggak masuk akal. Banyak sekali, ya. Di antaranya lalat ketika masuk ke apa namanya? Bejana, ke gelas, ya. Rasulullah SAW malah perintahkan untuk apa? Mencelupkannya. Kata Rasulullah SAW, karena di salah satu sayap lalat itu ada racun, penyakit, dan di salah satunya ada obatnya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada itu, ya, laboratorium, tidak ada mikroskop, ada alat-alat yang lihat bakteri dan seterusnya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum percaya dan yakin, ya, dan yakin, ya. Sedangkan sebagian kaum, ya, mengatakan masa sih, dengan akal, melawan apa? Wahyu dengan akal, sehingga tersesat, menyimpang, ya. Nah, ini jadi cara kita tunduk kepada syariat, cara kita melawan syubhat adalah tunduk kepada syariat, dahulukan Al-Quran dan Sunnah, ya. Akal kita lemah, kemudian terus dengan nuntut ilmu, ya. Makanya ulama berkata bahwa ilmu itu bisa menghilangkan apa? Fitnah syubhat. Ya, hilang sehingga menggantikan syubhat dengan keyakinan di hati. Ya. Berikutnya Ibu ya, masalah dagangan ya yang tadinya laku kemudian kurang laku sekarang itu ujian ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi juga teguran. Teguran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat dan caranya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dosa-dosa kita yang Allah dengannya kita tegur. Ya. Nah, kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam. Ya. Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam ya. Beliau bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ayyub sakit ya, selama 18 tahun ya, sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sehat kembali dan dikasih rezeki yang banyak ya, 18 tahun. Kemudian Nabi Yunus alaihi wasallam diuji oleh Allah ketika beliau berdakwah kemudian meninggalkan kaumnya ya, kemudian berlayar di atas kapal, di atas lautan ya, kemudian dilempar ya, singkat ceritanya karena perahu itu oleng ya, dan harus melempar salah satu dari penumpangnya dan Allah takdirkan Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal tersebut, kemudian dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan, ikan besar ya. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tidak marah ke siapapun ya, tapi Nabi Yunus alaihi salatu wasalam padahal seorang nabi ya, seorang nabi ya, beliau menyebutkan doa ya yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an ya, yang selalu berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta tauhid, tauhid subhanak, pensucian kepada Allah, inni kuntu minaz zalimin, istighfar kata ulama merupakan istighfar Nabi Yunus. Begitu Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya, tidak menyalahkan yang lempar dan seterusnya, dan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu segala sesuatu ketika kita merasa berat dan susah, lebih baik kita kembali kepada diri kita dan banyak beristighfar dan terus kita sholat. Sholat malam sudah bagus. Sholat malam ya. Kemudian di waktu sahur kita beristighfar. Karena apa yang menimpa kita sesungguhnya dari tangan kita. Ya. Saya akan bacakan faedah dari Majmu' Fatawa dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 79. Allah berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang menimpa dari musibah, menimpa dirimu, itu dari dirimu sendiri. Ya. Di antara fawaidnya adalah bahwa annal 'abd la yatma'in illa nafsihi, bahwa seorang hamba itu jangan tenang dari dirinya, jangan merasa nyaman dengan dirinya. Karena apa? Fa inna syarra la yaji'u illa minha, keburukan apapun yang datang kepada dirinya tidaklah datang kecuali dari keburukan, dari keburukan diri. Wala yastaghil bima la min nasi wa dhammihim, kata beliau, jangan menyibukkan diri untuk mencela manusia, menjelekkan manusia. Walakin yarji' ila dzunubi fayatubu minha, akan tetapi kembalilah yang melihat dosa-dosanya kemudian bertobat darinya. Wa ista'idzu billahi min syarri nafsihi, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dirinya. Wa sayyiati amali, dan dari kejelekan amal perbuatannya. Wa yas'alullaha an yu'inahu 'ala ta'atihi, kemudian minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya untuk mentaatinya. Fabidzalika yahsul lahu alkhair wa yadfa'u anhu syarr, dengan itu maka datanglah kebaikan dan tercegahlah keburukan. Jadi intinya pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada diri kita. Kita kembali kepada diri kita, kemudian kita apa namanya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus minta, ya, berdoa, berdoa kepada Allah, ya, dan terus bertawakal kepada Allah, tawakal. Karena tawakal ini salah satu di antara hal yang mendatangkan rizki. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Tawannakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, apa kata Allah? "La razaqakum." Allah pasti kasih rezeki kalian. "Kama yarzuqu at-thayr," sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung. Burung itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut berisi. Ya. Ini burung. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pesan singkat dari Ummu Syifa yang beliau bertanya sebagai berikut. Bismillah, Ustaz, apakah kaidah kesabaran dan keyakinan juga berlaku dalam keimamahan dalam permasalahan dunia? Karena tidak sedikit para pemimpin yang saat ini zalim terhadap rakyatnya. Apakah dengan kesabaran dan keyakinan bisa dalam keimamahan dunia? Bisa, ya. Karena segala sesuatu itu digapai dengan sabar. Segala sesuatu digapai dengan sabar. Nah, itu. Ya, dasar dari keberhasilan adalah dengan sabar. Ya, sabar dan tahan banting. Nah, itu. Ya. Ada sebuah kisah. Semua masalah itu dengan sabar. Nah, itu, ya, dengan sabar. Ada sebuah kisah. Cuma kisah ini harus dicek lagi, ya. Anda lama dulu pernah mendapatkannya, ya. Cuma kisah jahiliyah ini. Tapi ada pelajaran menarik, ya. Ada di zaman jahiliyah ada seorang namanya Antara bin Saddad. Antara bin Saddad. Antara bin Saddad ini orang yang gagah, tidak mudah dikalahkan, ya. Kalau gulat dia menang terus, tidak dikalahkan sama siapapun. Nah. Ada yang penasaran sama Antara bin Saddad ini. Penasaran, kemudian orang ini datang kepada Antara dan bertanya, "Kenapa kau tidak dikalahkan sama siapa? Setiap bergulat kau menang." Gitu. Antara enggak jawab. Antara cuma minta, "A'tini usbu'ak wa ana u'ti usbu'i." Berikan jarimu, saya berikan jari saya. Nah, kemudian kata Antara, "Kita gigit. Perlombaan gigit." Bukan perlombaan makan kerupuk, ya. Perlombaan gigit jari. Akhirnya orang tersebut kasih jarinya ke Antara dan Antara kasih jari dia. Digigitlah, kan gitu. Sama-sama menggigit, tidak lama apa yang terjadi, orang itu teriak. Antara bilang, "Kau sakit?" "Iya, sakit." Karena dia dia bilang teriak-teriak dan minta cukup. "Ya, cukup wahai Antara." Kata Antara, "Anda sakit?" "Ya, saya sakit." "Apakah kau kira saya tidak sakit?" Ya. Kata Antara, "Saya sakit juga. Tapi masalahnya apa? Saya bersabar. Menahan sakit. Ketika Anda tidak bersabar menahan sakit, maka saya bersabar menahan sakit, saya menjadi pemenangnya." Nah, itu. Jadi manusia sama. Ya, manusia sama. Dalam meraih apapun cita-citanya, butuh adanya sabar. Ya, orang yang jualan, ya, kalau enggak sabar apa? Enggak laku-laku, ditinggal itu. Ya, ya. Tapi dengan sabar, terus, kalau bahasa Sundanya ngeri, ya, pelan-pelan, sabar, itu laku. Kan gitu. Nah, terus, belajar juga begitu, sabar. Ya, capek-capek, gitu. Dan begitu juga pemimpin. Pemimpin harus sabar menghadapi apa? Rakyatnya. Gitu. Rakyatnya macam-macam, apalagi luas misalkan daerahnya, sangat luas. Butuh apa? Sabar. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begini, ada yang maunya begini, begini, begini. Sabar. Nah, ketika sabar, jadi pemimpin yang baik. Gitu. Dia sabar. Ya. Ini diantaranya. Jadi sabar itu adalah dibutuhkan dalam semua hal. Apalagi orang yang beriman. Ya. Beriman dengan sabar ini, pertama yang dan sangat utama adalah janji Allah. Bahwa orang yang bersabar, itu apa? Akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Karena sabar juga tanpa batas, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya, dari Abu Hilman di Semarang, Ustaz. Yang terakhir. Assalamualaikum, Ustaz. Dewasa ini kalau umat Islam itu dilarang mengajukan diri sebagai seorang pemimpin dan mengajukan dirinya sebagai calon pemimpin, maka yang memimpin adalah orang non-muslim, Ustaz. Bagaimana mengatasi hal ini, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, ya. Ini masalah pemimpin dan kepemimpinan pembahasan khusus, ya. Ya. Artinya tentunya harus dibahas khusus, tidak singkat, ya, takutnya salah paham. Nah, baik, Ustaz. Anda kira cukup, cukup, ya? Ustaz. Iya. Anda kira cukup sampai sini, mudah-mudahan manfaat, ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.